kasih Anda masih bersama kami dan silahkan Anda mengirimkan SMS saja di 0816924924. Ini ada siapa nih? Dari Bapak Kusmanto di Semarang. Wah, benar-benar deh biang penasaran. Tanya Bang, kalau usaha lembaga pembiayaan namun saingan perang rate ketat sekali, bagaimana strateginya biar menang dalam persaingan tersebut? Makasih Bang. Bang, jangan tidur. Ini soalnya kan kalau ini kan harus ada analisanya dulu. Gue ditanyain begini, gue bingung. Takut jawabnya salah. Aku tahu nih kalau jawabannya begini, Pak Kusmanto, Anda mesti telepon sendiri sama beliau, nanti ada red sendiri juga. Enggak ya. Oke. Tapi biasanya begini. Perang harga nih namanya nih, Bang. Iya, biasanya begini. Kan jadi Anda kan gini, kalau Anda harus lihat, ya misalnya harus lihat, misalnya di lembaga pembiayaan gitu loh, itu udah biasa yang namanya perang harga gitu loh. Dan orang biasanya, gue ambil aja kredit di situ karena di situ udah paling murah gitu loh. Yes. Tetapi gitu loh, kan Anda kalau bersaingnya di mass market, ya di mana mereka-mereka yang sangat sensitif gitu loh, sangat-sangat sensitif terhadap harga, Anda akan sangat susah bersaing. Tapi kalau Anda pindah jalur, Anda pindah segmen, di mana segmen yang orangnya misalnya yang mau lebih mau dari pelayanan, dan Anda mungkin lebih gampang melakukan jemput bola, mungkin Anda di situ tidak lagi bersaing hanya dengan perang harga. Gitu. Oke, kurang lebihnya sih begitulah ya. Kalau lebih-lebih ya maaf deh. Kurang tambahin sendiri. Ini ada, wah ini pujian nih Bang buat kita berdua nih Bang, dari Bu Sofia DP. Kalian pasangan penyiar dan narasumber yang kompak, terutama sama-sama senang ketawa, segar didengar. Tanya Bang, apa tanggapan Empu Peniti kalau dengar ketawa khasnya Bang Kavi? Ayo. Udah enek kali Bu, itu kan gurunya. Udah enek. Ini di luar dari kata strategi, tapi barangkali boleh dijawab Bang, apa tanggapannya Empu Peniti sih Bang kalau lo lagi ketawa gitu? Strategi juga jangan-jangan nih. Bukan, dia itu yang mengajarkan saya. Gimana tuh ngajarinnya? Dia yang mengajarkan saya untuk bisa gembira dalam hidup ini dan melihat tiap sendi kehidupan, tiap sudut kehidupan itu ada humornya. Oke. Karena dulu saya sama sekali tidak bisa mengerti gitu loh tentang misalnya budaya, salah satu budaya kita yang selalu mengatakan untung gitu loh. Iya. Jadi misalnya untungnya misalnya udah kecelakaan gitu kan, kakinya udah patah gitu loh. Untung kakinya patah doang gitu kan. Gitu loh, tidak akan mati gitu. Saya dulu merasa sangat-sangat tersinggung. Karena saya bilang ini adalah bukan budaya yang bagus, saya ini adalah budaya yang kok udah ini masih untung. Tapi justru Bu Peniti bilang loh, di situ humornya bahwa Anda harus bisa melihat bahwa di tiap sendi kehidupan itu segala macam itu ada humornya. Dengan melihat itu humornya, maka kita bisa hidup ini menjadi jauh menjadi lebih menyenangkan. Hore, selamat buat Anda. Keluarga orang Jawa ya. Maka berarti untung, lu kenapa jatuh? Untung cuma tangannya doang yang luka-luka. Untung enggak kepalanya ya kan, pasti ada untungnya ada ya. Aduh bahagia sekali punya nama Pak Untung ya. Oke, Bang, ini tinggal 1 menit terakhir nih Bang. Kira-kira apa yang bakal Anda berikan dari lesson turun kita sore ini, The Art of Strategy sendiri untuk bisnis dan diri sendiri? Begini, sukses itu apakah itu di dalam hidup, apakah di dalam karir, apakah di dalam marketing, itu formulanya banyak beredar di internet, di buku, di seminar dan seterusnya. Dan kalau kita lihat gitu loh, itu kelihatannya semuanya hampir sama, mirip dan gampang sekali. Apakah memang demikian? Memang demikian gitu loh. Tidak ada yang disembunyikan gitu. Tetapi untuk membuat itu sukses buat diri Anda, Anda perlu sesuatu yang gebrakan, suatu hal yang memang membuat Anda menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Nah, kata-kata gebrakan, terobosan itulah yang kita katakan strategi. Nah, Anda harus bisa memikirkan itu. Jangan Anda ngikut semua Anda jiplak gitu loh. Tapi ternyata, biarpun sudah Anda lakukan itu, hasilnya biasa-biasa saja. Karena hanya dengan gebrakan, baru Anda bisa melakukan sesuatu yang ini, luar biasa. Oke, selamat menggebrak gebrakan baru untuk hidup Anda. Semoga strateginya strategi yang baik, strategi yang benar, jadi hasilnya juga benar dan baik sesuai menurut keinginan Anda ya. Kita berdua mesti pamit dari Kafis Break. Terima kasih sekali. Semoga kita tidak ada halangan untuk ketemu Anda lagi minggu depan ya, di hari Kamis jam 5 sore. Bye-bye. Bye-bye. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa.